الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Saudara-saudaraku muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih kita melanjutkan pembahasan kita dalam bab muraqabah dari kitab Ar-Shalihin ini. Dan yang sedang kita baca dan kita bahas yaitu hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang beliau mendapatkan wejangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat-kalimat yang begitu mengena, begitu indah, yang bisa dijadikan pedoman oleh seorang hamba ketika menjalani hidup ini, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antara yang beliau nasihatkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika Ibnu Abbas membonceng beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu untuk menjaga Allah, yaitu menjaga syariat Allah, menjaga batasan-batasan Allah, yang dengannya apabila seorang betul-betul menjaga batasan-batasan Allah yang wajib dijalankan, yang haram dijauhi, yang sunnah juga dikerjakan, yang makruh dijauhi, maka dia akan mendapatkan balasan berupa penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang juga kita sebutkan pada kesempatan yang lalu bahwa penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala mencakup dua perkara. Yang perkara atau salah satu perkara tersebut lebih tinggi daripada perkara yang lainnya. Perkara yang pertama adalah perkara duniawi, dijaga pada badannya, pada hartanya, dan juga keluarganya. Dan yang lebih tinggi dari itu adalah perkara yang kedua, yang dijaga dari sisi agamanya, dijaga supaya tetap istiqamah di atas agama Islam, dijaga supaya betul-betul menjadi seorang hamba yang saleh, taat kepada Allah, menjalankan kewajiban dan menjauhi larangannya. Maka ini adalah penjagaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu berharga, begitu tinggi. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikokohkan di atas agama, dijaga agama beliau sallallahu alaihi wasallam, dan meminta supaya Allah Subhanahu wa taala tidak menimpakan musibah kepada beliau dari sisi hartanya. Adapun musibah dari sisi duniawi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling besar cobaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Para nabi adalah orang yang paling berat cobaannya dan ujiannya, musibahnya daripada manusia-manusia lainnya. Namun dari sisi agama, betul-betul agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjaga dengan risalah yang diberikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun pun dengan taufik dan hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala selalu berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia selalu meminta untuk tetap dikokohkan di atas agama. Maka ini contoh bagi kita yang kita jauh lebih lemah agamanya daripada para sahabat itu. Rasulullah SAW jelaskan jauh lebih lemah. Maka sudah lebih pantas bagi kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dijaga dalam hal agama kita, dan salah satu cara yang dengannya kita akan terjaga pada agama kita yaitu dengan menjaga batasan-batasan Allah, menjaga syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa diwasiatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini mengingatkan kita kepada hadis yang lainnya, hadis yang membahas tentang wali Allah, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man 'ada li waliyan faqad 'adantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan peperangan kepadanya. Orang yang memusuhi wali Allah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana seorang muslim itu bisa meraih derajat sebagai wali Allah, orang yang dicintai oleh Allah, orang yang dibela oleh Allah. Bahkan apabila ada yang memusuhinya, maka Allah Subhanahu wa taala mengumumkan perangkatnya. Itu dengan apa? Menjalankan kewajiban. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma taqarrabtuhu 'alayhi." Dan tidaklah seorang hambaku itu bertaqarrub kepadaku dengan suatu perkara yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan atasnya. Jadi ibadah-ibadah wajib tentu saja lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ibadah-ibadah yang sunnah. Namun ibadah yang sunnah juga memiliki keutamaan. Dan dengan ibadah yang sunnah tersebut, seorang dapat meraih kecintaan oleh Allah, meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda selanjutnya, "Wala yazalu الرجل يتقرب إلي بشيء أو في النوافل حتى أحبه." Dan senantiasa seorang itu bertakarrub kepadaku dengan perkara yang nawafil, nafilah atau nafilah sunnah yang tidak diwajibkan. Kalau yang diwajibkan tadi adalah perkara yang paling senang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian tidak menyampingkan bahwasanya perkara-perkara yang disunnahkan yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga memiliki fadilah utama. Utamanya apa? Apabila seorang selalu senantiasa berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah nawafil tadi, Rasulullah mengatakan hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi. Jadi ini perkataan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mencintainya. Faida asbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Maka apabila aku mencintainya, aku menjadi pendengarannya, dia mendengar dengannya. Artinya apa? Bukan kemudian betul-betul Allah menjadi pendengaran seorang hamba, tidak. Tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menyatu dengan hamba-Nya, tidak mungkin. Namun apa dimaksud? Bahwa Allah menjadi pendengaran seorang hamba, yaitu pendengarannya dijaga, tidak mendengar kecuali perkara-perkara yang baik, dan kemudian menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, menghindar untuk tidak mendengar perkara-perkara yang diharamkan, riba, namimah, adu domba, atau celaan-celaan, dan juga gunjingan-gunjingan terhadap sesama saudara muslim dihindari untuk kemudian didengarkan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa basar alladhi yubsiru biha atau yubsiru bih, dan juga penglihatan yang dia melihat dengannya. Allah Subhanahu wa taala menjaga penglihatannya itu apa? Menjaga penglihatannya supaya kemudian penglihatannya dimanfaatkan untuk melihat perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhoi, dipergunakan untuk membaca Al-Qur'an, dipergunakan untuk mempelajari ilmu agama Allah, dan kemudian dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga supaya tidak melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian وَيَدَهُ الَّذِي يَبْتَشُ بِهَا, dan juga Allah dalam perkara dalam hari kursi, dan aku menjadi tangan yang dia memegang dengannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjaga tangannya tidak melakukan perkara-perkara yang haram dengan tangannya. Yang sekarang ini sebenarnya memang betul-betul perlu supaya seorang itu menjaga tangannya. Dalam era zaman sekarang ini ternyata bukan hanya lisan yang perlu dijaga. Kalau lisan mungkin bisa dijaga, namun kemudian terkadang yang lebih liar, lebih tidak bisa dikendalikan itu tangan seseorang. Ketika memberikan komentar di media-media sosial, betul-betul lepas kendali, tidak sesuai dengan norma agama, bahkan yaitu tidak sesuai dengan norma kesusilaan, tidak sesuai dengan norma-norma kemasyarakatan sosial yang dipahami dan kemudian juga dimengerti bersama tentang norma-norma tersebut. Betul-betul apabila seorang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala terhindar dari perkara-perkara yang haram dengan tangannya. Warijilahu alladhi yamshi biha, dan juga kakinya yang dia melangkah dengannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjaga langkah-langkah kakinya tidak melangkah kepada perkara-perkara yang haramkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak melangkah kepada tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala membencinya, tempat-tempat yang dilakukan kemaksiatan kepadanya atau dilakukan kemaksiatan pada tempat tadi. Namun Allah Subhanahu wa taala jadikan kakinya melangkah ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat-tempat yang dijalankan ibadah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, menjalankan salat berjamaah atau mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala di sana di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menjadikan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba itu dengan apa? Dengan seorang hamba menjaga ibadah-ibadah yang wajib dan menambahnya dengan ibadah-ibadah yang nafilah. Inilah menjaga, yaitu syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan menjaga yang wajib dan juga menjaga yang sunnah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menambahkan dalam hadis kursi tersebut sebagai yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walain sa'alani la uti'anna, apabila dia meminta kepadaku, berdoa kepadaku, memohon kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Begitu besar manfaatnya bagi seorang hamba ibarat-ibarat yang sunnah berkata dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini derajat yang sangat tinggi dan tidak bisa terlihat derajat wali Allah ini dengan zahirnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba ashhad aqdar madhu'un indal bab. In idza aqsama billah la darrahu." Atau kata sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi ada orang yang ashhad, yaitu rambutnya kusut, aghdar dan berdebu. Itu orang yang kelihatannya rendah di sisi manusia, tidak rapi misalnya, Walaupun kemudian bukan alasan kemudian menjadikan menjadi apa seorang yang tidak taat karena banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang ada orang yang seperti ini mungkin karena ulurnya dia. Ash'ad aghbar. Betul-betul dia orang yang dipandang oleh orang lain sebagai orang yang hina. Maka seorang yang dendam, yang dia itu kemudian apabila mau masuk ke suatu tempat, masuk ke suatu rumah, minta izin kepada penghuni rumahnya untuk memindah suatu keperluan, maka itu ditolak, tidak boleh masuk. Miskin, orang yang hina, tidak dianggap oleh manusia. Lain aqsama billahi tabarrahu. Apabila dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan merealisasikan sumpahnya tadi. Itu betul akan terjadi apa yang disumpahkan oleh dirinya. Itu apabila dia meminta kepada Allah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan permintaannya. Karena orang yang kemudian di hadapan manusia bukan orang yang menghormat, tidak memiliki kedudukan di hadapan manusia, di mata manusia. Namun Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui tentang ketakwaan seorang hamba, lebih mengetahui tentang bagaimana ibadahnya, yang kemudian dia berusaha untuk menyembunyikannya dari manusia, banyak ibadahnya mungkin tidak ada yang mengetahuinya. Dia tidak dianggap mulia oleh manusia, namun Allah Subhanahu wa taala tidak tersembunyi. Bagi Allah Subhanahu wa taala ibadah-ibadah hambanya. Orang yang seperti ini keadaannya, Allah Subhanahu wa taala mencintainya, dan apabila meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengabulkannya. Wala in sta'adani, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam hadis kursi tersebut, wala in sta'adani la umizanna, dan apabila dia meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan melindunginya. Ini hadis mengenai wali Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bahwa betapa besarnya penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang yang dikategorikan sebagai wali Allah. Maka ya, hendaknya seorang muslim ingin untuk mencapai derajat ini lebih daripada keinginannya untuk mencapai jabatan yang tinggi. Kalau seorang itu bekerja dalam suatu pekerjaan, dalam suatu profesi, dia ingin menjadi seorang yang betul-betul diakui. Seorang gawai misalnya ingin naik pangkatnya dan juga apa eselonnya, untuk kemudian naik dan terus naik menjadi seorang pemimpin di kantornya, ingin naik kepada derajat yang tinggi. Namun seorang yang muslim, yang mukmin, yang lebih diinginkan yaitu untuk naik ke derajat yang tinggi dari sisi agamanya. Maka seorang itu betul-betul cita-cita bagaimana sih menjadi wali Allah. Dan kemudian dia berkata, wali Allah itu yang mereka-mereka itu sudahlah, kalau kita sudahlah, jadi orang biasa saja. Tidak. Maka seorang betul-betul bersemangat sebagaimana orang-orang yang mencintai dunia, dia bersemangat untuk dunianya, untuk mencapai derajat yang tinggi, untuk mencapai jabatan yang tinggi, untuk mencapai kemudian harkat dan martabat yang tinggi di masyarakatnya. Hendaknya seorang muslim betul-betul berusaha untuk mencapai harkat, martabat dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menjadi wali Allah? Itu yang seharusnya dia jadikan tujuan hidupnya. Kemudian kita lanjutkan apa yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau bersabda, "Ihfazillaha tajidhu tujahaka." Jagalah Allah, niscaya engkau akan menghadapi atau mendapati Allah di hadapanmu. Di lafaz yang lain, tajidhu amamaka. Sama artinya, engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala di hadapanmu. Yaitu engkau akan mendapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ketika engkau betul-betul menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepadamu kepada jalan yang benar, jalan yang lurus ketika seorang betul-betul menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kepadamu perkara-perkara kebaikan, menunjukkan kepadamu perkara-perkara kebaikan, dan menolak dari engkau perkara-perkara keburukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kita itu memudahkan kita untuk meraih perkara-perkara yang kita inginkan, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari sisi yang lain, Allah Subhanahu wa taala akan menolak dan melindungi dari kita dari segala macam keburukan. Itu makna bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di hadapan seorang hamba. Ketika seorang hamba menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama radhiyallahu seorang itu menjaga Allah Subhanahu wa taala, menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala dengan bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi segala kebutuhannya. Ini termasuk menjaga syariat Allah itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setelahnya, bermaksud kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah." Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan apabila engkau menginginkan pertolongan, meminta pertolongan, maka minta pertolongan. Hendaknya engkau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya, jangan seseorang kemudian bergantung kepada seorang pun dari kalangan makhluk-makhluk Allah. Jangan bergantung kepada seorang pun dari kalangan manusia. Ketika dia memiliki suatu kebutuhan, ingatlah dia punya Rabb. Dia punya Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Artinya ketika awal dia mendapatkan suatu kebutuhan, mendapati bahwa dirinya membutuhkan suatu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian lupa dari Allah Subhanahu wa taala, namun segera meminta kepada selain Allah, meminta pertolongan, meminta kepada kebutuhannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Apabila ada satu kebutuhan, segera yang diingatkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tadi itu dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam perkara apapun yang menimpa dirinya, dia selalu mengingat Allah. Itu yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba. Apabila misalnya dia memiliki permasalahan dalam hal rezekinya, sempit rezekinya, Allah Subhanahu wa taala memberikan dia rezeki namun tidak mencukupinya. Jangan kemudian dia berharap pada fulan yang kaya. Jangan pula dia mengharap kepada Allah yang memiliki kedudukan yang mungkin bisa menolong dia. Tapi gantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dari sisi apa? Dari sisi langsung dia berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan yang diingat ular Allah dari kalangan makhluk-makhluk Allah, sehingga dia langsung meminta kembali saja kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma zukni wahai Allah, berikanlah rezeki kepada aku, ya Allah zukni wahai Allah, zat yang maha memberikan rezeki, berikan rezeki kepada aku. Atau kemudian ketika dia belum memiliki anak misalnya, ingin mendapatkan anak, ya Wahab, habli min ladunka dhurriyatan thayyibah, wahai Wahab, zat yang maha memberi pemberian, berikan kepadaku dari sisimu yaitu dhurriyah, keturunan yang baik. Langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya di samping tentu saja seorang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia menjalankan sebab-sebab yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya sekedar memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, namun dia tetap menjalankan sebab-sebab yang diizinkan dari atau dalam syariat Islam ini dari sisi atau kemudian dalam keadaan hatinya selalu bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apabila dia langsung meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak meminta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia meminta kepada Zat yang Maha Kaya yang bisa memberikan kepadanya apa yang dimintanya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak kikir, Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan apa yang diminta oleh hamba-hambanya. Beda dengan manusia. Apabila seorang meminta kepada manusia, bisa diberi, bisa pula tidak. Bisa jadi orang yang diminta ini memang orang kaya yang pikir. Bisa jadi orang yang diminta ini adalah orang yang sebetulnya senang memberi, tapi pada saat itu dia tidak memiliki uang. Orang yang miskin, senang menolong sebetulnya, tapi apa? Tidak memiliki kelebihan harta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak bisa memberinya. Namun apabila meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala beri. Zat yang Maha Kaya. Yang kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berjanji dalam firman-Nya, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa'inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an." Apabila hamba-hamba aku bertanya kepada engkau tentang aku, maka katakanlah bahwasanya aku dekat. Allah itu dekat. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'an. Yang Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan doanya seorang yang berdoa apabila dia memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan ijabah bagi orang-orang yang mau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada manusia sebagaimana diutarakan oleh Allah oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Lian yakhudha ahadukum hablat fayahtaqib thumma yabi'u lakana khairan lahu min an yas'ala an-nasa a'tauhum aw mana'uhum." Kalau saja seandainya seorang dari kalian itu mengambil talinya, kemudian berusaha untuk mencari kayu, kemudian menjualnya, itu lebih baik baginya daripada meminta kepada manusia. Bisa jadi mereka memberikan kepadanya dengan apa yang dia minta, bisa jadi kemudian dia tidak memberikan, mereka tidak mau memberikan kepadanya apa yang dia minta. Ini kalau meminta kepada manusia, bisa jadi dia mendapatkan apa yang dia minta, bisa jadi dia kecewa, bisa jadi dia kecewa. Maka apabila meminta suatu permasalahan atau ada sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang, hendaklah dia meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak meminta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika pula dia meminta pertolongan, ada suatu perkara yang dia butuhkan untuk supaya dia mendapatkan pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perkara apapun, hendaknya seseorang berusaha untuk mengerjakan urusan-urusannya sendiri, selama dia mampu melakukannya tanpa ada rasa berat, tanpa ada kemudian sesuatu yang kemudian memang betul-betul darurat, sesuatu yang betul-betul mendesak, maksudnya dia meminta pertolongan kepada orang lain. Hendaknya dia melakukan apa yang dia atau kemudian melaksanakan apa yang dia harus kerjakan sendiri. Usaha untuk mandiri. Jangan hanya sebentar-sebentar minta tolong kepada orang lain, sebentar-sebentar meminta bantuan kepada orang lain. Maka inilah yang seharusnya dilakukan. Bahkan sampai-sampai dahulu para sahabat Rasulullah SAW, ketika mereka berbaiat kepada Rasulullah SAW, di antara salah satu poin baiat kepada Rasulullah SAW yaitu bahwasanya mereka tidak akan meminta suatu apapun kepada seorang pun. Itu poin baiknya. Allah yasalu nasa syai'an, tidak akan meminta suatu apapun kepada manusia. Sampai-sampai periwayat dari hadis tersebut, yaitu Abu bin Malik mengatakan, sungguh aku melihat salah seorang dari mereka itu jarak cambuknya, memiliki cambuk, kemudian dia sedang di atas kendaraan, jatuh cambuknya. Dia tidak meminta untuk diambilkan oleh siapapun, dia turun sendiri untuk kemudian mengambilnya. Betul-betul menjaga baiat yang telah dia berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal sekecil itu pun dia tidak meminta pertolongan. Ya. Maka di situ sebetulnya ada beberapa rincian. Ada perkara-perkara yang memang seseorang itu wajib hanya memintanya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Meminta rezeki, meminta anak, meminta hujan. Ini wajib memintanya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bila meminta kepada yang selain Allah Subhanahu wa Taala tentang perkara-perkara ini adalah kesyirikan, karena ini tidak dimampui kecuali oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ada juga perkara-perkara lainnya yang sebenarnya mampu dilakukan oleh manusia. Maka yang seperti ini tetap seorang itu hendaknya tidak meminta kepada manusia, biasakan dia mengerjakannya sendiri. Ini adalah suatu yang suatu sikap yang terpuji, suatu sikap yang kemudian juga disebut oleh Rasulullah SAW di sini masuk dalam sabda beliau, tidak seantar sekali lah. Kalau bilang kamu minta, minta kepada Allah, jangan minta kepada yang sesuatu Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ketika dia memang sudah terbiasa melakukan pekerjaan-pekerjaannya sendiri, tidak banyak meminta tolong kepada manusia. Tidak mengapa pula apabila pada suatu kesempatan dia meminta tolong kepada manusia untuk perkara-perkara yang remeh, misalnya meminta diambilkan sesuatu, meminta dibawakan sesuatu, tolong pulang bawakan penghapus itu atau bolongkan itu ke sini, tolong bawakan buku itu ke sini, dan yang lain sebagainya. Tidak mengapa, kenapa? Karena Rasulullah SAW pun melakukannya. Terkadang meminta kepada para sahabat, wahai bulan, coba datangkan ini, minta kepada para sahabat. Maka ini tidak kemudian menjadikan seseorang dikatakan meminta kepada manusia dalam permintaan yang tercela. Yang kemudian tercela itu apa? Seorang meminta dan selalu meminta, meminta tolong, coba ambilkan itu, ambilkan itu, sering meminta kepada orang-orang yang di sekitarnya. Sedangkan dalam keadaan dia sebetulnya mampu untuk melakukannya sendiri. Ketika dia mampu melakukannya, hendaknya dia berusaha untuk melakukannya sendiri. Namun apabila dia sudah terbiasa untuk melakukan perkara-perkara yang dibutuhkannya sendiri, ya, pada suatu waktu, pada suatu kesempatan tidak mengapa kemudian untuk seseorang meminta tolong untuk suatu perkara yang remeh. Ya. Dan juga tidak tercela bagi seorang manusia apabila dia meminta suatu perkara yang memang dia sangat membutuhkannya. Ini tidak tercela sama sekali. Betul-betul dia membutuhkan pertolongan dalam perkara tersebut. Ya. Tentu saja yang harus dia ingat, orang yang dia minta pertolongan adalah hanya sebagai sebab datangnya pertolongan, dan yang memberikan pertolongan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus dia ingat. Ya. Kepada siapapun dia meminta pertolongan dalam keadaan darurat, dalam keadaan dia betul-betul membutuhkan, dia harus ingat ini orang ini hanya sebagai sebab yang mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya. Dan hakikat yang menolong adalah Allah. Itulah yang harus diingat, selalu diingat oleh seorang insan ketika meminta kepada orang lain, ya, apabila memang berdosa atau meminta pertolongan kepadanya. Dan kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya yang merupakan wasiat beliau kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini, ya, mendukung apa yang disebutkan di sini. Apabila meminta, mintalah kepada Allah. Apabila meminta pertolongan, membutuhkan pertolongan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kenapa? Ya, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'lam annal ummata لو جدنا تعالى أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. Dan ketahuilah bahwasanya umat itu, yaitu manusia ini seluruhnya, apabila mereka itu berkumpul, bersatu padu untuk memberikan kemanfaatan kepadamu dengan suatu perkara, tidak akan bisa memberikan kemanfaatan kepadamu kecuali dengan suatu perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya memang, namanya manusia saling menolong satu sama lainnya. Dan memang sesuatu yang kita lihat bersama bahwa seseorang bisa menolong orang yang lainnya. Ya. Namun ternyata itu semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menakdirkan bahwasanya manusia bisa menolong, walaupun manusia berkumpul semuanya menolong, tidak akan bisa menolong. Ya. Tidak akan bisa menolong. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam hadis ini tidak mengatakan bahwasanya mereka tidak akan bisa menolongmu. Apabila mereka berkumpul untuk menolongmu, mereka tidak akan bisa menolongmu. Tidak sampai sini. Lagi apa? Dilanjutkan. Mereka tidak akan bisa menolongmu kecuali dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Jadi Rasulullah SAW tidak kemudian menafikan bahwasanya manusia itu menolong satu sama lain. Tidak menafikan pula bahwasanya memang manusia mampu untuk memberikan pertolongan dan memberikan kemanfaatan. Namun Rasulullah SAW ingin menjelaskan di sini bahwasanya yang memberikan manfaat secara hakiki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memang mentakdirkan bahwasanya manfaat tersebut bisa sampai kepada seorang hamba. Ya. Maka kembali kepada kalimat yang sebelumnya, apabila meminta mintalah kepada Allah. Ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang akan memberikan bantuan kepada dia ketika dia memang betul-betul membutuhkan bantuan. Bisa jadi pula Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan bantuan tanpa ada prasangka siapapun. Bisa Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menolong seseorang tanpa ada kemudian ada orang yang datang untuk menolong dirinya. Mampu Allah Subhanahu wa ta'ala, maha mampu. Dengan prasangka seorang manusia ataupun tanpa prasangka seorang manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala mampu untuk menolong seorang hamba memberikan manfaat kepadanya. Dan juga sebaliknya, walau ihtama'u ala an yadurruka bishay'in lam yadurruka illa bishay'in qad kadabahullahu 'alaika. Dan apabila mereka berkumpul untuk memberikan kemadaratan kepadamu dengan suatu perkara, maka tidak akan mampu mereka untuk memberikan kemadaratan kepadamu kecuali dengan suatu perkara yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan bahwa itu akan menimpamu. Ini sama Rasulullah SAW di sini untuk menanamkan dalam diri Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya manusia atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan juga umat muslimin setelahnya, umat Islam setelah sadar bahwasanya semuanya itu terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu berupa manfaat ataupun mahrabat, semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila meminta suatu perkara, mintanya kepada Allah. Apabila ingin terhindar dari suatu perkara, juga meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah akan kita lanjutkan pembahasan ini pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.